Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita wasail mufidah lil hayatis sa'idah, kiat hidup bahagia, karya al-allama Abdul Rahman bin Nasir Si'di rahimahullahu ta'ala. Sebab yang kedua setelah iman, ilmu dan amal saleh adalah sebab untuk menghilangkan kesedihan, menghilangkan gelisah, gundah gulana, atau orang awam sebut sumpek, yaitu ihsan ilal ghair, berbuat baik kepada orang lain, baik dengan kata-kata, sikap, perbuatan, harta, tenaga, semuanya. Perbuatan baik kepada orang lain dengan segala ma'ruf yang bisa dia berikan untuk mereka. Bahkan beliau sebutkan yang ini, berbuat baik kepada orang lain, kamu membantu, menolong orang dalam kesusahan atau yang sedang punya hajat, kamu bantu sampai terlaksana dan tercapai hajatnya, yang ini dengannya Allah menghilangkan kegelisahan, kesedihan. Yang ini obat penawar bagi kesumpekan, baik itu bagi seorang mukmin albar, orang saleh, orang baik, bahkan itu orang fajir. Orang fajir selama dia berbuat baik kepada orang lain, hilang kesedihannya, lapang dadanya, senang, ada kebahagiaan tersendiri karena bisa menolong dan berbuat baik kepada orang. Sesuai ihsan, sesuai atau sebatas kebaikan yang dia bisa berikan ke orang lain. Hanya saja tentunya bagi seorang mukmin, bagi seorang yang bersoleh, tentu lebih sempurna, lebih baik. Cuman secara umum, hatta orang jelek pun, orang fajir pun, kalau dia berbuat baik, hilang kesedihannya, sumpeknya, tekanan mental, tekanan jiwanya, penyakit-penyakit hati, itu hilang. Nah, dan itu sunnatullah fi khalqih. Hanya saja karena kalau itu seorang mukmin terbitnya dari keikhlasan, karena munculnya dari ihtisab mengharap pahala dan keridhaan Allah, maka tentu yang dia peroleh lebih sempurna. Dalam An-Nisa Allah sebutkan terkait ini, La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dhalika batigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada baiknya kumpulnya orang, bicaranya orang, enggak ada baiknya, enggak ada manfaatnya, kecuali yang memerintahkan sedekah, ma'ruf, mendamaikan, memperbaiki hubungan di antara satu dengan yang lain karena ada perselisihan, permusuhan. Dan yang melakukan semua itu mengharap ridha Allah, kami akan berikan baginya pahala yang besar. Di sini Allah kabarkan bahwa semua amalan yang tersebut di dalam ayat, sedekah, dan ini ihsan, ma'ruf, bantuan, ihsan, islah, mendamaikan, membenahi hubungan orang yang sedang berseteru, bermusuhan, saling benci, ini ihsan. Nah, semua itu Allah sebutkan khair dari siapapun. Tidak dilihat siapa yang melakukan, tetapi karena maslahatnya besar, manfaatnya merata, maka Allah sebutkan itu baik. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'ruf au islah bainan nas. Maka dari siapapun itu muncul, adanya adalah kebaikan. Karena memang masing-masingnya baik. Bersedekah, berbuat ma'ruf, islah. Nah, dengannya kebaikan ini mendatangkan kebaikan bagi yang melakukan. Dengannya kebaikan ini, sedekah, ma'ruf, membantu, dan yang lain, islah, bagi orangnya akan terselamatkan dari berbagai kejelekan, dari berbagai macam kejahatan. Allah jauhkan dari semua itu. Mukmin punya nilai lebih, plus. Karena dia seperti Allah katakan, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Bedanya mukmin dengan yang lain, dia ikhlas. Dia mengharap ridha Allah. Maka pahalanya lebih besar di sisi Allah. Ini yang kedua. Maka kiat hidup bahagia menuntut kita untuk ihsan kepada orang lain. Berbuat baik semampu kita, sebanyak mungkin kepada orang lain. Yang ini mungkin mampu dengan hartanya, bantu. Yang ini mungkin dengan ilmunya, mengajar. Yang itu mungkin dengan tenaganya, yang satunya dengan jabatan kedudukannya, yang ini dengan masing-masing sesuai kapasitasnya. Yang jelas dia beretikat baik, membantu dan berbuat ihsan kepada orang lain. Yang berarti lawan dari ini mafhumnya, orang paling mudah sedih, paling gampang gelisah, paling cepat sumpek, jiwanya tertekan, dadanya terasa sempit, siapa? Orang yang tidak atau kurang, jarang berbuat baik kepada orang lain. Sebab sumpek, sebab kesedihan, gelisahan, karena kurangnya orang berbuat baik kepada orang lain. Dan itu ma'ruf, menjadi maklum adanya, menjadi sebab utama berbagai macam penyakit. Karena fikrah, dari pikiran, berhubungan ke fisiknya, akhirnya sakit ini, sakit itu, bermula dari mental, bermula dari jiwa yang tertekan dan sedih atau gelisah. Kalau ihsan secara umum dianjurkan, diperintahkan, lebih-lebih lagi kalau itu kepada kedua orang tua. Sampai Allah sebutkan secara khusus dalam ayat, wabil walidaini ihsana, agar kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan tutur katamu, sikap perbuatanmu, hartamu dan semuanya. Kemudian orang yang punya jasa atau punya kebaikan kepadamu, semakin banyak kebaikan yang kamu peroleh dari orang itu, semakin pantas kamu berbuat ihsan kepadanya. Allah sebutkan, hal jazaul ihsani illal ihsan, balasan orang yang berbuat baik tidak ada lain adalah kebaikan. Kamu dibaiki, ya kamu membalas kebaikan kepadanya. Yang ketiga, sebab yang dengannya terhindar seorang hamba dari kegelisahan, kesedihan, yang juga bersumber, bermula ini pengaruhnya karena saraf dan sarafnya tegang, saraf-sarafnya kaku. Kemudian juga bersumber karena kalbunya tersibukkan dengan yang jelek, tersibukkan dengan yang kotor dan tidak terhormat, bukan sesuatu yang baik atau suci. Yang ketiga, sebab untuk terhindar dari semua ini, tegangnya saraf, kesibukan hati dengan yang tidak baik, adalah sibukkan dirimu dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Karena ilmu menyibukkan, tapi kesibukan yang bermanfaat, ya memang menyibukkan. Kamu harus baca, kamu harus nulis, kamu harus ngerangkum, kamu harus nasakh, kamu harus menghafal, kamu harus murojaah, kamu harus tasmi, kamu harus menyibukkan memang ilmu. Tapi kesibukan yang manfaat. Begitu pula amalan soleh, menyibukkan, butuh waktu untuk kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, menyibukkan memang, tapi kesibukan yang manfaat. Kesibukan yang manfaat ini akan menghindarkan kamu dari kesibukan-kesibukan yang sia-sia, atau bahkan kesibukan yang madarat. Bahkan kata Si'di, orang bisa terlupakan sama sekali dari sebab yang mengakibatkan kesedihannya. Karena sibuk dengan ilmu dan amal soleh, gak ada waktu untuk memikirkan dan tenggelam jauh dalam kesedihannya. Gak ada waktu. Kan kesedihan ada sebab. Tentu ada sebabnya, gak mungkin gak ada sebab. Kenapa dia sedih? Kenapa dia sumpek? Kenapa kemudian jiwanya tertekan, dadanya sempit? Karena dengar omongannya fulan mungkin, karena ada urusan sama fulan, karena mungkin ekonominya kembang kempis, mungkin ini, mungkin itu, banyak sebab. Ditinggal mati misalnya oleh orang yang dia cintai. Lah kalau ini diingat terus, dia tenggelam terus dalam kesedihannya. Bisa depresi, na'udzubillah. Nah, makanya terlupakan dari semua ini kalau dia sibuk dengan yang manfaat. Gak ada waktu untuk nginget ini sudah. Sibuk dia. Bagaimana baca, nulis, ngerangkum, mendengar, mencatat, mendatangi majelis ini, majelis itu. Sibuk beramal soleh, sibuk berbuat ihsan, semuanya. Oleh karena itu, tidak bisa diingkari pula bahwa pengaruh yang cukup besar ketika orang itu nganggur, pengangguran, kosong, gak ada aktivitas, gak ada kesibukannya. Lalu apa? Syaitan masuk, mengingat-ingatkan dia terhadap sebab-sebab yang membuat dia gelisah, yang membuat dia sumpek. Ya apa kamu sama fulan? Bagaimana kamu dengan itu? Urusanmu ini bagaimana? Ah, yang itu bagaimana? Yang itu, yang ini. Dia ngelamun, mikiri itu, berkepanjangan, terus-terus. Tenggelam dalam kesedihannya. Karena dia nganggur. Nah, kalau jiwanya dan kalbunya dia sibukkan, maka gak bisa dipermainkan oleh syaitan. Dia yang kendalikan. Dia yang kendalikan. Contoh gampangnya begini, walaupun beda ya, jelas beda. Cuman untuk mendekatkan gambaran. Nah, kalau kamu menjalankan mobil, mobil ini sibuk, mesinnya kan sibuk gerak. Pistonnya, ininya, karburatornya, semuanya pada sibuk, semua kerja. Maka kamu yang mengendalikan, mobil ini gerak. Mobil ini ke arah mana, dia yang tentukan. Dia mau jalan, dia mau berhenti, dia mau kanan, dia mau kiri, dia mau cepat, dia mau lambat, dia yang tentukan. Karena dia gerak, sibuk. Tapi coba mobil itu nganggur, mogok, akhirnya diderek, diangkat, yang depan diseret oleh mobil derek. Ketika dia diseret, dia gak bisa, udah pasrah. Mau dibawa kemana, berhenti, ini, kesana, dibuang, dihancurkan, diapakan, tergantung yang derek sudah. Jiwa manusia harus disibukkan oleh kebaikan. Makanya kata Ibnul Qayyim, in lam tushghil nafsaka bil khair syaghalatka bisyarr. Kalau tidak kamu sibukkan jiwamu, dirimu dengan yang baik, pasti akan tersibukkan oleh kejelekan. Tidak ada pilihan lain. Maka harus disibukkan dengan yang manfaat. Makanya kalaupun itu perkara duniawi, kelebihan seorang mukmin dia niatkan untuk akhiratnya. Dia kerja kesibukan yang manfaat. Karena Rasul katakan ihris ala ma yanfa'u. Semangatlah untuk yang manfaat bagimu. Kamu tahu ini manfaat, mendatangkan keuntungan. Kerja, keluar rumah, pagi-pagi harus turun, harus bekerja, harus kesana, banting tulang. Tapi bedanya seorang mukmin tidak melakukan itu untuk materi belaka. Dia berniat, ini tanggung jawab saya, menafkahi keluarga. Makanya Rasul katakan, afdoluha dinar alladhi anfaqtahu ala ahlik. Dinar paling afdol ketika itu kamu belanjakan ke keluargamu. Ibadah. Walaupun itu perkara duniawi. Intinya sibuk, gak nganggur. Ada kesibukan yang dia jalani. Maka obat paling mujarab, beliau sebutkan, adalah dengan melupakan sebab yang membuat orang sedih. Paling mujarabnya obat sudah. Melupakan, menghindarkan dari sebab yang membuat orang itu gelisah, sumpek. Bagaimana supaya lupa? Ya harus sibuk. Gak boleh nganggur, gak boleh kosong, gak boleh hampa. Harus sibuk, harus aktif dalam kebaikan, dalam yang manfaat. Tidak ada yang lebih manfaat dari ilmu dan amal soleh. Maka sibukkan dengan ini, terus sibukkan dengan ini. Maka terlupakan yang ini. Sebab yang membuat kamu sedih, hilang sudah. Gak ada waktu untuk mikirin. Termasuk perlu difahami, hendaknya kesibukannya sesuatu yang dia senangi, sesuatu yang dia rindukan. Artinya kalau itu perkara duniawi, ya cocok dengan kemauannya atau kecenderungannya kemana, itu lebih sempurna lagi. Karena dengan itu akan lebih lapang dadanya, lebih senang hatinya. Ya memang cocok di bidangnya. Artinya jangan memaksakan diri. Misalnya kamu gak senang di bidang ini, maksa masuk ke situ, ya, menimbulkan kesedihan lain lagi. Karena kamu sumpek, gak seneng. Mau senengnya kamu di apa misalnya, perbengkelan taruhlah misalnya, masuklah ke sana, sibuklah di situ. Gak bisa kamu maksa di kuliner misalnya, sementara kamu gak asyik, gak senang, akhirnya sumpek lagi. Makanya kata si Edi, cari mana yang kamu cenderung ke situ, kamu senang. Selama itu mubah, perkara yang diperbolehkan oleh syariat, jalani. Nah, akan Allah bukakan pintu kebaikan bagimu. Nah, yang keempat, menghilangkan sumpek dan kesedihan. Adalah konsentrasi, fokus untuk peduli dan memperhatikan amalanmu hari ini, sekarang ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Konsentrasi. Dan itu juga menghindarkan kamu untuk sedih atau mengingat kesedihan di waktu yang sudah lalu. Gak akan diingat-ingat lagi. Ya Allah, tahun lalu, bulan lalu, kemarin, minggu kemarin, kenapa kok seperti ini, yang terjadi begini, begitu. Agar terhindar dari itu, konsentrasilah untuk serius, perhatian dengan amalanmu hari ini. Oleh karena itu, Rasulullah SAW berlindung diri kepada Allah dari al-hammi wal-hazan. Wa a'udzu bika minal hammi wal-hazan. Al-hazan, kesedihan. Al-ham, kegelisahan, sumpek. Rasul berlindung diri kepada Allah. Hadis di Bukhari Muslim. Seorang mukmin hendaknya menyadari bahwa kesedihan, menyesali, berpikir tentang apa yang sudah lalu, sedihmu seperti apa, sumpekmu seperti apa, percuma tidak akan bisa mengembalikan yang sudah lalu. Gak akan bisa memutarbalikkan. Gak bisa, apa namanya, kalau tip atau DVD itu apa, review. Ya gak bisa. Sudah terlanjur terjadi. Qadarullah. Maka tanyakan pada dirimu, apa gunanya saya sumpek? Apa manfaatnya kesedihanmu ini? Kalau itu misalnya uangmu yang hilang, apa ia balik terbang ke kamu? Gak bisa. Kalau itu yang meninggal, apa dia hidup lagi karena kamu sumpek? Percuma. Kesedihanmu tidak merubah apa-apa. Kamu sendiri yang termadorotkan. Kamu sendiri yang rugi. Kalau itu al-hazan, tentang yang lalu, al-ham, a'udzubika minal ham, terkait sesuatu yang belum terjadi di depan hari. Sibuk mikirin masa depannya. Ya apa esok, gimana kalau seperti ini? Nanti anak-anak bagaimana, biaya sekolahnya, nanti itu, ini, gimana. Belum terjadi, dia pikiri terlalu jauh. Dia masuk di sana terlalu dalam. Maka istilah para ulama, anta ibnu yaumika. Anta ibnu yaumika, kamu itu anak hari ini, harimu. Artinya di hari ini apa yang bisa kamu lakukan, konsentrasilah di situ. Perhatikan apa yang bisa kamu lakukan manfaat untuk hari ini. Jangan mikiri yang kemarin, jangan pula sibuk mikiri yang esok. Hari ini, bersungguh-sungguhlah untuk bisa berbuat yang baik, manfaat di hari ini. Apapun yang bisa kamu lakukan, lakukan. Konsentrasi seperti ini, fokus seperti ini, lebih membuat amalanmu sempurna. Lebih membuat amalanmu sempurna. Dan terhibur kamu, bahkan terlupakan dari kesedihan yang lalu, dan pikiran tentang hari esok, hari depan. Gak sempat mikiri seperti tadi. Udah esok Allah yang atur. Kemarin ya sudah, biar berlalu sudah. Hari ini apa yang bisa kamu lakukan? Itu yang lebih penting bagimu. Rasulullah SAW jika berdoa, beliau menganjurkan, mendidik agar umatnya selalu meminta pertolongan, meminta bantuan kepada Allah, tamak untuk mendapat keutamaan dari sisinya. Demikian pula hendaknya seorang hamba membersihkan dirinya dari segala yang dia berdoa kepada Allah untuk terhindar darinya. Kamu berdoa berlindung diri dari kesedihan, tapi kamu tidak membersihkan dirimu dari kesedihan itu. Tidak membersihkan dirimu dari sebab-sebab yang membuat kamu sedih. Di mana kamu terus ngingat-ngingat yang sudah lalu. Di mana kamu biarkan, kamu ulur jiwamu untuk terus membicarakan yang mendatangkan kesedihan dan kegelisahan pada dirimu. Maka enggak bisa. Harus kamu pun membersihkan diri, menghindarkan dari sebab-sebab kesedihan dan kesumpekanmu. Maka hamba hendaklah bersungguh-sungguh konsentrasi dan fokus terhadap segala yang bermanfaat baginya, dunia dan akhiratnya. Yang manfaat untuk dunia dan akhiratnya, memohon kepada Allah untuk dipermudah baginya semua itu, meminta pertolongan kepada Allah dalam segalanya. Makanya dalam hadis, ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah dalam yang bermanfaat bagimu. Kamu tahu itu manfaat, maka semangatlah. Untuk dapat yang manfaat butuh konsentrasi, butuh fokus, butuh kesungguh-sungguhan. Wasta'in billah, butuh pula minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan kamu malas berpangku tangan, jangan. Wa idza asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalau sudah kamu lakukan semua itu, ternyata menimpa kamu sesuatu, jangan kamu katakan, kalau saja aku lakukan ini, pasti akan terjadi ini dan itu. Walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi katakan, begini yang Allah takdirkan, ini takdirnya, dan apapun yang Allah kehendaki, itu yang Allah lakukan. Fa'inna lau taftahu amala syaitan. Karena ucapanmu lau, kalau saja, seandainya, ini membuka pintu syaitan tadi, membuat kamu sedih, ngingat-ngingat yang sudah lalu. Sebab kesedihanmu. Hadis Muslim. Dengan demikian ada dua perkara. Yang pertama, perkara yang itu memungkinkan bagi seorang hamba untuk mendapatinya, memungkinkan baginya untuk memperoleh itu. Bisa, asal dia konsen, asal dia fokus sungguh-sungguh, maka bisa dia dapati. Atau kalau itu kejelekan, memungkinkan untuk dia hindari, total terhindar darinya, atau paling tidaknya meminimalisir. Yang semestinya dia kena kejelekan itu 100%, karena dia berusaha menghindar dan bagaimana selamat, yani alhamdulillah paling kena 30%-nya, 70% dia selamat. Dan itu bisa dia lakukan dengan kesungguh-sungguhan dan konsentrasi. Ini bagian pertama. Bagian kedua, perkara yang itu memang tidak bisa dia lakukan di luar nalar, di luar kemampuannya. Makanya dia pasrahkan kepada Allah. Dia minta dan dia doa kepada Allah. Ini sebab yang keempat. Jelas mendatangkan kebahagiaan bagi seorang hamba dan menghilangkan kesedihan menghilangkan kesedihan dan kegelisahannya. Yang kelima, termasuk terpenting, terbesar untuk kebahagiaan dan lapangnya dada adalah tumakninahnya kalbu itu dengan memperbanyak zikrullah. Dan pengaruhnya besar, ajib, yang hakikatnya tidak bisa diutarakan dengan kata-kata, tapi bisa dirasa, dan tidak akan bisa merasakan kecuali yang mengamalkannya. Tumaknina, hati itu akan tenang, jiwanya damai, hatinya tentram, dingin, sejuk, dan hilang segala sumpek, kegelisahan, kesedihannya hilang sama sekali. Memperbanyak zikrullah. Firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dalam Ra'd 28. Dan ketahuilah, dengan zikrullah qalbu itu akan tumaknina, tenang, damai dan tentram. Maka zikrullah menjadi sebab terpenting, menjadi sebab terbesar untuk sebagai kiat hidup bahagia. Zikrullah. Baik itu seusai sholat fardu, duduk, biasakan kamu baca wirid-wirid seusai sholat yang dicontohkan Rasul SAW dalam sunnahnya. Kalau itu pagi petang seusai subuh, lanjutkan dengan doa-doa pagi. Asar, lanjutkan dengan doa-doa petang. Nah, mau makan, zikir. Seusai makan, zikir. Mau tidur, bangun tidur. Mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Semuanya. Kalau kamu membiasakan seperti ini, salah satu manfaat besar yang kamu peroleh adalah kamu akan gelisah kalau tidak mengamalkan. Harimu terasa hampa dan ada yang hilang. Kamu gak tenang. Apa ya? Gelisah kamu. Gak enak, gak nyaman. Karena kamu belum baca. Zikirmu pagi ini belum kamu baca. Zikir petangmu hari ini belum kamu baca. Sehingga gelisah kamu, ada sesuatu yang hilang. Tapi kalau tidak kamu biasakan, kamu tidak mengamalkan pun gak merasa sesuatu ada yang hilang. Kamu gak merasa sesuatu yang gak sempurna dalam harimu. Makanya perlu kebiasaan. Biasakan sesibuk apapun kamu, sebagaimanapun kondisimu, baca. Kamu mukim, kamu safar, kamu sakit, kamu sehat, baca. Terus kamu baca. Karena itu sebab kebahagiaanmu. Kiat untuk hidupmu bahagia, senang. Dan Allah janjikan, salah satu yang Allah janjikan pahala dan ampunan. وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا Azima, yang banyak berzikir kepada Allah, laki, perempuan, Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala besar di sisinya. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahil alamin. Lanjutannya untuk pekan depan.